Halo. Halo, Coach. Namanya siapa? Sarla Martiza. Dari mana? Dari Jombang. Dari Jombang. Iya. Usianya berapa? Usianya 13 tahun. Biasanya dipanggilnya Salam ya? Sarla. Oh, Sarla. Iya. Wah, Sarla. Kamu suaranya membius kalau menurut saya. Makasih, Coach. Sarla, selain lagu ini kamu suka lagu apa? Emang lebih klasikal gitu atau lebih klasik? Lagu Kosidah. Oke. Okay. Lagu religi gitu ya? Oke. Okay. Coba nyanyiin dong. Kayaknya denger deh juga supaya coach bisa tahu aja kira-kira mau kemana aja. Kamu bisanya di kemana aja gitu. Rokota aina ya syaukon. Wali toibata darafata isukon. Faataitu ila habibi. Fahda ya kalbu arifkan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Makasih dan, Coach Agnes. Dan stabil. Dan kasih, stabil. Coach. Suaranya bagus dan stabil. Hah, untung gue pencet. Gila, Agnes teliti banget ya. Oke. Okay. Coach, gimana Coach? Oke. Hah? Oke. Ngantuk ya Coach? Enggak. Siapa nih yang ngaku pendukung tim Papa Baby? Udah subscribe belum? Subscribe buruan di sini. Video keren lainnya ada di sebelah sini. Jangan lupa komen juga videonya di bawah.